그렇습니다. 살라무알라이쿰 와라흐멘툴라히 와바라카투. 살라무알라이쿰 와라흐멘툴라히 와바라카투. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحواد أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini malam Ahad tanggal 29 Dhul Hijjah 1442 Hijrah di penghujung bulan Dhul Hijjah di mana sebentar lagi kita mendapati tahun baru Hijriah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang terkadang mudah untuk diucapkan, mudah untuk ditulis, dan mudah untuk diniatkan. Tapi ternyata tidak setiap orang, tidak setiap ikhwan dan ahwat itu diberikan kemudahan untuk tetap istiqomah. Karena sesungguhnya yang bisa menjamin istiqomah kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah tinggalkan doa munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kemudahan untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan itu adalah rezeki yang begitu nyata di hadapan kita. Kalau ada kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, jangan pernah disia-siakan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mencatat apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lanjutkan di penjelasan dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita kemarin terakhir pembahasan tentang malaikat. Jadi sebelumnya kita membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla, keberadaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wujudnya Allah Azza wa Jalla itu ada dalilnya. Secara hissi, secara akal, secara syar'i. Dan kita sudah bahas panjang lebar itu, ya. Dan fitrah, ada dalil secara hisi panca indera, secara fitrah, fitrahnya, kemudian secara syar'inya, kemudian juga berkaitan ya dengan ya itu hisi. Dalalahnya yang pertama akal, yang kedua hissi, Ini sudah dibahas di awal-awal pembahasan ini. Fitrah dan ya. Kemudian syar'i. Kemudian berkaitan juga wa malaikah. Karena ini menyangkut tentang iman. Sehingga di situ tentang malaikat ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas dan jumlahnya sangat banyak sekali. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, dan tidak ada malaikat Israel, nggak ada. Tapi malaikul maut, ya ada malaikat Mikail. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya. Pembahasan terakhir kemarin itu berkaitan dengan apa, Mas? Tentang hadis yang panjang. Ya. Tentang malaikat itu ada yang mencabut nyawa. Ya. Ini, Mas. Jadi di situ jelaskan bahwasanya ya, wala munafata baina hadil ayati. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara tiga ayat yang sebelumnya sudah dibahas. Itu di ayat Allahumma yatawaffal anfusa hina mautiha. Kemudian di ayat yang sudah kita bahas semuanya, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Qul yatawaffakumul malakul mauti alladhi wukkila bikum. Ini di surat As-Sajdah. Dan tiga ayat ini tidak bertentangan. Karena malaikat itu ada yang di situ takbidur ruh. Ya. Fa'inam malakal mauti idha akhrajaha minal badani takunu indahu malaikatun. Ya, kalau ruh itu sudah keluar dari badan, maka itu ada malaikatnya juga. Ya. In kana ar-rajul min ahli jannah fa yakunu ma'ahum. Ya. Kalau orang itu termasuk penghuni surga, fa yakunu ma'ahum hanutun. Ya. Maka kalau di orang itu termasuk penghuni surga, maka di situ dijelaskan bahwa ia akan mendapatkan apa? Hanut minal jannah. Hanut di sini adalah seperti kafan dari surga atau minyak, ya. Karena ya. Jadi fayakunu ma'ahum hanutun minal jannah wa kafanun minal jannah. Jadi baginya itu punya dapat minyak, ya, minyak untuk wanginya itu, dan kafan, semuanya dari surga. Yakhuduna hadir ruha thayyibah. Dan di sini yakhuduna, malaikat itu mengambil hadir ruha, mengambil ruh ini yang baik. Wa yaj'alunaha fi hadil kafan. Dan setelah mengambil ruh tersebut yang baik, lalu menjadikannya dalam kafan tersebut. Ya. Wa yas'aduna biha ila Allah azza wa jalla. Kemudian naik. Ya. Naik menuju Allah azza wa jalla, hatta taqifa baina yadillah. Sampai tiba di hadapan Allah azza wa jalla. Tuma yaqul, kemudian dia berkata, artinya di sini Allah azza wa jalla berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin." Ya. Ya. Di sini "Uktubu Kitab Abdi fi Idiyin. Tulislah. Ya. Tulislah kitab hambaku di dalam kitab amal-amal orang-orang baik. Fi Idiyin. Kemudian wa'iduhu ila al-ardi wa tarji'u ar-ruhu ila al-jasadi min ajli al-ikhtibar. Dan selanjutnya setelah tulis, ya, jadi wa'iduhu ila al-ardi, dan setelah uktubu kitab abdi fi 'iliyyin, tulislah, ya, tulislah kitab hambaku di dalam kitab amal-amal orang baik, lalu wa'iduhu, kembalikan ila al-ardi, ke bumi, fatarji'u ar-ruhu ila al-jasadi, kemudian tarji'u, maka kembali lagi ruh ke jasadnya, min ajli ikhtibar, dalam rangka untuk menghadapi ikhtibar, ujian. Untuk menghadapi apa? Ujian. Ikhtibar. Sama halnya ikhtibarnya al-yum hadil layla lakum, ya, al-tas'uru bin nu'as amla. Ujian yang antum malam ini adalah apakah antum itu rasa ngantuk enggak? Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, hal tafham dars jayidan amla. Apakah antum itu faham kajian ini atau tidak? Ya. Ini semuanya setiap orang yang masih punya ruh pasti ada ujiannya, Mas. Hatta yang sekarang di hadapan kita ini. Meskipun Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk berkumpul di sini, ya, tapi ujian masih tetap ada. Dari ujian niat antum, ya. Kemudian capek letah lesihnya antum, apakah kemudian itu seimbang dengan semangat antum, dengan ikhlasnya antum, ya. Itu semuanya mempengaruhi. Nah, di sini, ya, fatarji'ur ruh ilal jasadi min ajil ikhtibar. Kemudian setelah tadi ruh itu menghadap Allah Azza Jal, ya, kemudian diberikan catatannya, ya, catatan itu hamba, ya. Kemudian ruh itu balik lagi ke jasadnya, hanya untuk semata-mata menghadapi ikhtibar, ujian. Yaitu, man rabbuka. Siapa rabbmu? Itu berarti apa? Di dalam kubur, Mas. Ini namanya apa? Fitnatul qubur. Ya. Fitnatul qubur. Wa ma dinuka. Apa agamamu? Wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Ya. Paham sampai di sini? Nah. Nah, di sini disebutkan wa ing, jadi terakhirnya wa man nabiyuka, siapa nabimu. Wa in kana al-mayyitu ghayra mu'minin waliyadu billah. Kalau mayit itu, wa in kana al-mayyitu ghayra mu'minin, kalau mayit itu tidak mukmin, ya, misalnya apa tidak mukmin di sini, orang kafir, Mas, ya, orang kafir di situ. Begitu juga orang-orang yang tidak mukmin, walaupun tulisannya mukmin ya di KTP, ya, tapi itu bukan jaminan. Okay. Wa in kana al-mayyitu ghayra mu'minin wal iyad billah fa innahu yanzilu malaikatun ma'ahum kafanun minan nar wa hanutun minan nar. Ya. Yeah. Jadi di sini wal iyad billah. Nah. Ana ulangi. Ya. Wa in kana al-mayyitu ghayra mu'minin waliyadu billah, ya. Fa innahu maka sungguhnya yanzilu, ya. Sungguhnya di situ yanzilu malaikatun ma'ahum. Yanzilu malaikatun ma'ahum kafanun minan nar wa hanutun minan nar. Ya, malaikat itu turun bersama mereka. Ya, ada kafan. Kafan dari neraka dan hanutun minan nar. Minyak dari neraka. Wa ya'khudu, ya, wa ya'khuduna ar-ruha. Dan mereka pun mengambil ruh. Mereka itu mengambil ruh. Nah. Artinya mengambil di sini adalah mencabut. Yakbidu. Ya. Kemudian وَيَجْعَلُونَهَا فِي هَذَا الْكَفَنِ dan menjadikan ruh itu masuk dalam kafan tersebut. ثُمَّ يَسْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ kemudian naik ke langit. Ya, naik ke langit. فَتُغَلَّقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا kemudian فَتُغَلَّقُ غَلَّقَ يُغَلِّقُ kalau fatughallaqu artinya ditutup di situ. Ya. Fatughallaqu ditutup. Abwaabu sama pintu-pintu langit. Dunaha. Ya. Artinya kepada selainnya. Ya. Jadi semua itu pintu langit itu tertutup baginya. Nah. Fa tudrahu ila al-ardi. Kemudian dia pun dicampakkan, dilimparkan lagi ke bumi. Ya. Paham sampai sini? Tudrahu ila al-ardi. Dia dilemparkan, dicampakkan ke bumi lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi bi-r-rihu fi makanin sahiq." Di sini dijelaskan di surat Al-Hajj. Barang siapa memasukkan sesuatu dengan Allah, maka ya, fakannama kharra min as-sama'i. Ya. Maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafu at-tayru. Ya. Lalu disambar oleh burung, au tahwi bihir ruh atau diterbangkan angin. Fi makanin sahih. Diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Tumma yakulullah, kemudian Allah Azza Jal berfirman, uktubu kitabah abdi. Ya. Jadi, uktubu kitabah abdi fi sijjin. Tulislah, semua amal hambaku ini dalam kitab amal orang-orang yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu ala afiyah. Kita senantiasa mohon afiyah, penjagaan. Dari yang demikian maksudnya. Nah. Haulai, mereka itu. Ya. Haulai. Maksudnya haulai, mereka itu siapa? Malaikat. Ya, malaikat. Ya. Jadi, nah, haulai muwakkaluna biqabdir ruhi min malakil mauti idza qabadaha. Nah, haulai ya muwakkaluna biqabdir ruh, dengan mencabut ruh min malakil mauti dari malaikat maut. Idza qabadaha, apabila mencabutnya. Ya. Wa malakul mauti huwa alladhi yubashiru qabdaha. Ya. Wa malakul mauti huwa alladhi yubashiru qabdaha. Fala munafata idhan. والذي يعمر بذلك هو الله والله فيكون في الحقيقة هو ال... يا في الحقيقة هو ال... المتوفية نعم. Jadi di sini mereka itu ditugasi, ya, muwakkalun. Mereka itu diberikan tugas. Biqabdir ruh, dengan mencabut ruh. Min malakil mauti, dari malaikat yang malaikat maut. Ya. Idza qabadaha, apabila dia mau mencabutnya. Wa malakul mauti huwa alladhi yubashshiru qabdaha. Malaikat maut itu adalah yang memberikan kabar tentang pencabutannya. Pencabutan rohnya. Fala munafata idan, maka ini tidak bertentangan. Ya. Tidak bertentangan. Karena di situ walladhi ya'muru bidzalika huwallah, yang memerintahkan demikian itu adalah Allah azza wajalla. Fa yakunu fil haqiqati wal mutawaffi. Maka di situ sebenarnya Allah yang mematikan. Allah lah yang mematikan. Kayaknya bisa dikatakan Allah yang mematikan. Tidak ada hubungan antara penyakit dan kematian, Mas. Tidak lain adalah termasuk kekuasaan Allah azza wajalla. Kalau Allah berkuasa, penyakitnya itu akan menyebabkan kematian. Tapi kalau Allah berkuasa juga, artinya kalau-nya itu anggapan orang, ya. Tentunya di situ tidak benar. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Allah lah yang memberikan semua ini. Tentang penyakit, kesembuhan, semua Allah berikan. Paham saya di sini? Jadi, sesungguhnya yang mewafatkan, mematikan itu adalah Allah azza wajalla. Nah. Kemudian, wa minhum malaikatun sayyahuna fil ardi. Malaikatun sayyahuna fil ardi. Dan di sini jadi ada malaikat yang sayyahuna fil ardi. Dia itu kerjaannya itu berkeliling, Mas. Berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna halaqah dzikri. Mereka itu mencari halaqah dzikir, Mas. Yaltamisuna halaqah dzikri. Nah, semoga Allah azza wajalla mencatat kita ini sebagai apa? Halaqah dzikir. Ya. Nah. Jadi ini halaqah dzikri. Dia itu mencari ya halaqah-halaqah dzikir. Ya. Idza wajadu halqatal ilmi. Ya, halqata itu mufrad, Mas. Kalau jamaknya tadi hilaqat dzikri, hilaqat dzikri. Ya, hi. Ya, hilaqat dzikri. Idza wajadu halqatal ilmi wad dzikri jalasu. Di idza wajadu. Ya. Idza wajadu, kalau yang ini halaqah, Mas. Halaqatal ilmi wa dzikri jalasu. Kalau yang tadi hilaqo di sini. Hilaqo. Hilaqo dzikri. Ya, majlis-majlis dzikir, Mas. Jadi apabila ya. Jadi ada dari mereka malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka itu mencari majlis-majlis zikir. Ya. Idza wajadu, apabila malaikat itu mendapati ya tentang ini tentang halaqatul ilmi, halaqah ilmi wa dzikri dan zikir jalasu, maka mereka pun duduk-duduk. Ya. Artinya apa? Mereka itu turut duduk, Mas. Ya. Jadi Malaikat itulah yang kemudian juga turut serta dalam halaqah ilmu itu. Ini salah satu bagian yang menjadikan seandainya yang datang ke kajian itu hanya satu orang, sudah cukup untuk antum mengajar. Ya. Bahkan yang kajiannya pun online. Di hadapannya kosong. Blong-blongan, Mas. Tapi ternyata yang ikut banyak. Itu juga termasuk ada hadisnya. Ya. Banyak di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahasanya dijelaskan di situ bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini berkaitan dengan nah, sebentar. Ya, jadi hadisnya di sini, maksudnya Rasulullah SAW, inna lillahi, ya, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki. Yaltamisuna ahlad dikri. Ya. Yaltamisuna ahlad dikri. Fa'idha wajadu qawman. Ya. Fa'idha wajadu qawman. Yadkuruna Allah Ta'ala. Tunadu. Ya. Nam. Tanadaw. Apa? Ya. Tanadaw. Di sini lebih tepatnya tanadaw. Tanadau ya halummu halummu ila hajatikum. Naam qala fayahuffunahum bi asnihatihim ila samai dunya. Ila samai dunia. Jadi, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat. Ya. Yatufuna fitturuqi. Ya, malaikat itu yatufuna. Mereka di situ berkeliling. Ya. Fitturuqi, di jalan-jalan. Yaltamisuna ahlad dikri. Mereka mencari orang-orang yang berada di majlis dikir. Fa'idha wajadu qawman. Kalau mereka mendapati ada kaum. Yadkuruna Allah Ta'ala. Mereka senantiasa berdikir kepada Allah Azza Jal. Tanadau halumu ila hajatikum. Ya. Maka di situ disebutkan halumu. Ya. Jadi. Faida wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala tanadaw halumu ila hajatikum. Jadi mereka mengatakan kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Lalu mereka pun datang selaya ya menaungi kaum tersebut bi asnihatihim. Dengan sayap-sayap mereka ila samai dunia sampai langit dunia. Lafadz ini Imam Bukhari. Nah, kemudian وكذلك هنا هناك وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. Jadi hunaka malaikatun. Hunaka malaikatun. Yaktubuna amal al-insan. Juga ada malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia. Ya. Yaktubuna amal al-insan, mencatat amalan-amalan manusia. Jadi tugasnya malaikat itu spesifik, Mas. Enggak ada double-double, Mas. Ya. Semuanya spesifik. Ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk yang spesifik, Mas. Enggak semuanya dengan tangannya sendiri. Itulah manusia. Ya. Nah, di sini disebutkan di surat Al-Infitar ayat 10-12. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan di sini dijelaskan surat Al-Infitar itu wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya, dan sesungguhnya alaikum bagi kalian, atas kalian, itu benar-benar ada malaikat yang mengawasi. Ya. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat amalan-amalan tersebut. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian kerjakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan Allah juga berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan apa? Ladayhi raqibun atid. Melainkan ada di depannya malaikat-malaikat pengawas yang selalu hadir. 6. Kemudian ini dakhala ahadu ashabil Imam Ahmad alaihi wa huwa maridun. Jadi dakhala ahadun, ya, atau ahadu dakhala ahadu ashabi Imam Ahmad, Imam Ahmad alaihi wa huwa maridun. Jadi ada seorang dari sahabat-sahabatnya Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal tahun berapa, Mas? Imam Ahmad. Imam Ahmad. 204 Imam Syafi'i, Mas. Mas. Al-fahmu bitakrar. Tapi bukan berarti mohon nanti diulang lagi, Ustaz, biar saya bisa jawab. Ya, pas diulang lagi, afan, Ustaz, sudah lupa, bisa diulang lagi. Terus itu. Jawabannya cuma itu aja. Kira-kira gimana itu, Mas? Ya, stagnan, Mas. Ilmu kok cuma ilmu ngeles. Ya. Kaset ngelokor lagi. Ya, itu-itu aja. Nah, kemudian lanjutnya. Jadi, dakhala ahadu ashabi Imam Ahmad alaihi wa huwa maridun. Datang seorang sahabat Imam Ahmad ke hadapan Imam Ahmad wa huwa maridun. Beliau sedang sakit. Rahimahullah. Fawajadu, ya, fawajaduhu, ya, jadi Ya'in minal marad. Dan ya, orang itu melihat Imam Ahmad rahimahullah, ya, ya'innu minal maradi. Dia sedang mengerang, sedang sakit, menahan rasa sakit, merintih, merintih karena sakit. Ya'innu, nunnya tasjid ya. Faqala lahu ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, ya, Aba Abdillah itu punyanya Imam Ahmad. Ta'innu, waqad qala tawus, innal malaka yaktubu hatta ya anyan al marid li'anna Allah yaqul ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Faja'ala Abu Abdullah yatasabbaru wa taraka al anina li'anna kulla shay'in yuktabu ma yalfidu min qawlin min za'idatun li tawqid al umum ayu qawlin taquluhu yuktabu lakin qad tujaza alayhi bi khairin aw bi sharrin hadha hasb al qawl alladhi qila. Nah, jadi ketika sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah masuk ingin menjenguk Imam Ahmad wa huwa maridun, beliau itu sedang sakit rahimahullah. Fawajaduhu, ya. Dan orang tadi, sahabat Imam Ahmad mendapati bahwa Imam Ahmad itu sedang merintih sakit. Ya'in minal ar, minal maradi. Faqala lahu, dan sahabatnya tadi berkata kepadanya, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah. Ta'in, apakah misalnya di sini engkau itu mengeluh? Ya. Nah, jadi kalau kaitannya ini menceritakan sahabat Imam Ahmad ini dekat dengan Imam Ahmad, ya, dan berkata Tawus, ya, Tawus berkata. Ya. Tawus, innal malaka yaktubu hatta anina al-maridi. Li'anna Allah yaqul ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi Tawus berkata, sesungguhnya malaikat itu menulis. Ya, innal malaka yaktubu. Malaikat itu menulis hatta anina al-maridi. Hingga rintihan yang sedang sakit pun tulis, ya. Wa tarqal anina li'anna kulla shay'in yaktubu ma yalfidu min qawlin. Nah, jadi akhirnya setelah disebutkan itu, ya, menjadi apa? Imam Ahmad menjadi yatasabbaru, berusaha untuk sabar. Sama halnya sekarang antum sudah mulai 5 watt, ya tasabbaru mas, ya mulai bersabar, ya, karena malam ini alhamdulillah tidak ada kopi di hadapan kita, alhamdulillah, ya adanya teh, alhamdulillah, ala kulli hal, kajian kita tidak bisa panjang-panjang, takutnya nanti antum, ya seperti itu, ala kulli hal. Kita lanjutkan lagi sedikit. Biar ini selesai. Ya. Sehingga Abu Abdullah di sini Imam Ahmad bersabar, berusaha untuk sabar. Ya. Dan beliau juga apa? wa tarakal anina. Ya. Tarakal anina. Dan ini pun juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Lianna kulla syai'in yaktubu. Karena segala sesuatu itu dicatat. ma yalfidu min qawlin, karena sebenarnya ma yalfidu min qawlin, tidak suatu ucapan pun. Baik, ini adalah faedah penting ketika apa? Meninggalkan kebiasaan merintih. Aduh! Aduh! Ya, ini fawaid. Fawaid malam ini, Mas. Ingat-ingat, Mas. Imam Ahmad rahimahullah yang meninggal tahun 241 Hijriah. Beliau itu dikunjungi oleh sahabatnya ketika beliau sakit. Iya. Dan di sini sahabat mendapati bahwasanya Imam Ahmad merintih karena sakit. Faqala lahu ya Abu Abdullah, dan sahabat Imam Ahmad tadi mengatakan, wahai Abu Abdullah, ta'innu, apakah engkau merintih kesakitan? Ta'innu wa qad qala tawus, ya, dan telah berkata Imam Tawus, Tawus bin Kaisan itu meninggal tahun 106 Hijriah. Ya, beliau meninggal tahun 106 Hijriah. Tawus. Innal malaka, ya, innal malaka, sesungguhnya malaikat, yaktubu hatta aninal maridi. Malaikat itu menulis. Ya, menulis. Senantiasa menulis. Hatta aninal maridi. Bahkan apa? Erangan rintihan orang yang sakit. Aduh, itu dicatat, Mas. Aduh, itu dicatat oleh malaikat, Mas. Nah. Lianna Allah yaqul, karena Allah Azza Jalla itu berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Karena tidak ada, ya, tidak sesuatu ucapan apapun yang diucapkan melainkan, ya, di dekatnya ada raqibun atid, ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini di surat Qaf ayat 18, surat yang ke-50. Faja'ala Abu Abdullah yatasabbaru. Kemudian, ya, ini menjadikan Abu Abdullah, Imam Ahmad, bersabar. Wa tarakal anina, dan meninggalkan kebiasaan merintih. Aduh, itu ditinggalkan. Aduh, itu ditinggalkan. Lianna kulla syai'in yaktubu. Karena segala sesuatu itu, ya, ya. Jadi, lianna kulla syai'in yuktabu. Afan. Sudah agak blur. Jadi, ana ulangi. Faja'ala Abu Abdullah yatasabbaru. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, yatasabbaru, menjadi sabar. Berusaha untuk menjadi sabar. Wa tarakal anina, dan beliau meninggalkan al-anina, rintihan sakit, li'anna kulla syai'in yuktabu, karena segala sesuatu itu yuktabu. Sudah ditulis, sudah ditetapkan. Ma yalfidhu min qawlin. Ya, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada suatu ucapan pun. Ya, dan min di sini, ya, min di sini zaidatun li tauqidil umum. Zaidatun li tauqidil umum. Ayya qawlin taquluh? Perkataan apa yang kau ucapkan? Ya, min di sini adalah zaidatun, tambahan. Di tauqidil umum, untuk apa? Untuk menguatkan makna yang umum. Maksudnya apa? Berlaku untuk ayya qawlin taqulu. Ucapan apapun yang kau ucapkan itu nanti ditulis, maksudnya. Apapun. Termasuk erangan. Ya, erangan. Aduh, itu ditulis oleh malaikat. Ya. Jadi arangan itu ditulis. Jadi ayu qaulin taquluhu yuktabu. Ucapan apapun yang ya engkau ucapkan itu pasti ditulis. Lakin qad tujaza alaihi bi khairin au bi syarrin. Ya, tujaza alaihi bi khairin au bi syarrin. Namun di sini akan ya diberikan balasan, dibalasi dengan balasan yang baik atau balasan yang buruk, Mas. Tujaza alaihi bi khairin au bi syarrin. Hada hasba al-qawli alladhi qila. Hada hasba qawli alladhi qila. Nah. Hada hasba al-qawli alladhi qila. Ini sesuai dengan ucapan yang diucapkannya. Ya. Nah. Wa minhu aidan. Ya. Wa minhum aidan malaikatun yata'aqabuna 'ala bani Adam. Yata'aqabuna 'ala bani Adam fil laili wan nahar. Ya. Jadi berdasarkan ayat lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Di surat Ar-Ra'd ayat 11. Antum lihat Al-Qur'annya, Mas. Jadi wa minhum di sini adalah malaikat, Mas. Nanti kata kita hitung semuanya. Malaikat yang disebutkan di sini ada berapa? Ya. Ini juga malaikat. Ana tulis di sini malaikat. Ada malaikat yang yata'aqabuna. Ya. Mereka itu pulang mengawasi. Ya. Maksudnya ya. Malaikat ya. Yata'aqabuna 'ala bani Adam. Yang senantiasa mereka itu berada ya untuk mengawasi bani Adam, mengawasi orang di lail wan nahar, di malam dan siang. Dan ini yang dijelaskan Nah, jadi ini ada malaikat yang senantiasa menyertai bani Adam, mengikuti, ada di dekat dengan orang, mengawasi bani Adam di lail wan nahar, di siang, di malam hari maupun di siang hari. Nah, jadi lahu bagi manusia muakibatun, ya, muakibat maksudnya adalah ada malaikat-malaikat yang min baina yadihi, senantiasa mengikuti, ya, lahu muakibatun min baina yadihi wa min khalfi, di hadapannya maupun di belakangnya, ya, yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga dari amrillah, atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini surat Ar-Ra'd ayat 11. Wa minhum, ya. Di antara ini juga apa? Malaikat. Malaikatun rukka'un wa sujjadun lillahi fis sama. Jadi wa minhum, dari mereka itu adalah malaikatun. Ada malaikat. Yang apa? Ruk'an wa sujjadun. Yang senantiasa rukuk dan senantiasa sujud lillahi bis sama. Ya. Jadi ada yang para malaikat yang selalu rukuk dan sujud kepada Allah. Ya. Jadi oleh Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, atatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta. Jadi langit itu merintih. Ya. Atatis sama, langit itu merintih. Wa huqqalaha an ta'itta. Jadi langit itu telah merintih dan ia memiliki hak untuk merintih. Hak untuk merintih. Ya. Naktifi bihadil kudrah. Ini kita ulang lagi insyaallah. Dari sini Mas, malaikat ini Mas. Ya. Nah. Ini di halaman 62. Nah. Jazakum khairan ala husni musa'adatikum wa ihtimamikum, wa semoga Allah azza wajalla mencatat apa yang kita perbuat ini sebagai pemberat amalan kelak, kelak ya, perbuatan amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.